bahagiane timbang kelo mung disio-sio rasa digawe towo cerita iki resno ora bakal iso nyawiji. Kesel sing rasake karo koe anane ming rame wae soyo aco polahmu soyo ngawo mikir awakmu dewe karepmu dewe tanpa kelingan janji aku wale. Pancen iki tutu jodone rasa dipeksake kabeh iki wes ono dalane percaya wae Gusti mboten nate sare koe ra tau ngerteni rasa iki kepati-pati tiba butuh koe joyo wae Gusti mboten